Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd, fa ma'ashir al-ikhwa ra'ani wa ra'akumullah, di antara perangai atau sifat yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yang sebelumnya kita telah mengetahui bersama bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah seorang yang memiliki sifat-sifat yang termulia, sifat-sifat yang terpuji, yang telah direkomendasi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya beliau adalah seorang makhluk yang penuh dengan perangai yang kemuliaannya sangat sempurna. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau afwan, kata Allah jalla wa ala di dalam Al-Qur'anul Karim, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada pada posisi akhlak-akhlak yang terpuji, yang paling mulia, yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu. Di antara akhlak ataukah adab yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan ini adalah suatu adab dan akhlak yang harus kita contoh, karena ini merupakan konsekuensi kita sebagai seorang sunni, sebagai seorang salafi yang mengaku mengikuti ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, adalah berhusnudzan, berbaik sangka kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya, atau saudara-saudara kita sesama muslimin secara umum, dan secara khusus berhusnudzan kepada ikhwah sesama ahli sunnati wal jamaah. Karena lawan dari sifat ini yang bernama su'udzan, berburuk sangka, adalah salah satu sifat yang sangat tercela. Bahkan yang namanya persangkaan-persangkaan yang buruk telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis yang sahih, iyyakum madh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadis, hati-hati kalian dari persangkaan-persangkaan hanya sekedar mengira-ngira, karena sesungguhnya adh-dhann tersebut, persangkaan-persangkaan tersebut adalah akdzabul hadis, sesuatu yang paling sering berdusta, menyelisihi al-waqi', menyelisihi kebenaran yang ada. Oleh karenanya, husnudzon adalah sifat mulia yang telah dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana kita menyaksikan kehidupan yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan sifat al-husnudzon. Beliau berhusnudzon kepada keluarga beliau, istri, kepada sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang senantiasa mendampingi beliau, dan tidak pula hanya kepada mereka orang-orang yang mulia, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berhusnudzan kepada orang-orang yang ikut serta dalam membantu keseharian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seperti kisah yang telah dijelaskan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sama sekali tidak pernah mencela, tidak pernah mencerca, tidak pernah bersu'udzan kepada seorang Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu. Dan telah kita ketahui bersama bagaimana posisi Anas ibnu Malik. Beliau membantu keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kurangnya selama 20 tahun. Selama itu pula Anas ibnu Malik tidak pernah mendapati Nabi alaihi salatu wasallam mencela beliau, berburuk sangka kepada beliau, mengira-ngira bahwasanya beliau seperti ini dan seperti itu. Tidak ada sama sekali. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, sungguh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam berada pada posisi akhlak yang paling terpuji, yang paling mulia, yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Su'udzon, berburuk sangka, adalah sesuatu amalan yang tercela, seperti yang telah saya isyaratkan di awal majlis tadi. telah dinukilkan dari seorang tabi'in yang bernama Bakar Ibnu Abdullah Al-Muzani. Bakar Ibnu Abdullah Al-Muzani, beliau adalah seorang tabi'in, bahkan imam dari a'immatut tabi'in, yang hidup pada generasi yang telah mendapatkan rekomendasi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti hadis yang telah kita ketahui bersama bahwasanya sebaik-baik generasi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah generasi di zamanku, kemudian yang setelahnya dan yang setelahnya, yaitu generasi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling utama karena mereka bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasallam secara langsung. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian yang setelahnya, itu dari kalangan tabi'in, begitu pula dari kalangan atba' at-tabi'in. Maka Bakar Ibnu Abdullah Al-Muzani berada pada generasi kedua yang terbaik setelah lewat generasi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabat beliau. Imam min a'immati at-tabi'in. Bakar Ibnu Abdullah Al-Muzani alaihi rahmatullah pernah mengatakan dan menasihatkan kepada kita, iyyaka minal kalam ma in asabta fihi lam tu'jar wa in akhta'ta fihi athimta wa huwa su'udzan bi akhika. Ucapan ini dinukilkan oleh al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani alaihi rahmatullah di dalam karya beliau yang berjudul Tahdzibut Tahdzib pada jilid pertama halaman ke-425. Bakar Ibnu Abdullah Al-Buzani mengatakan di dalam nasihat beliau ini, iyyaka minal kalam, hendaknya kalian berhati-hati terhadap satu ucapan, ma in asabta fi, ketika engkau melakukan satu kebenaran atau mengucapkan satu kebenaran dari ucapan-ucapan tersebut, lam tu'jar, kamu tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dari ucapan-ucapan yang ketika ucapan tersebut benar, sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan apa yang ada pada diri mereka yang kita ucapkan-ucapkan tersebut, lam tu'jar, kamu tidak akan mendapatkan pahala. Kalian tidak akan mendapatkan pahala. Wa in akhta'ta fihi, akan tetapi jika kalian telah salah dalam ucapan-ucapan tersebut, maka kata Bakar Ibnu Abdullah Al-Muzani alaihi rahmatullah, athimta, engkau akan mendapatkan dosa. Jadi ketika benar ucapan-ucapan tersebut, tidak ada faedahnya. Ketika salah ucapan-ucapan tadi, kita akan mendapatkan dosa. Apa ucapan-ucapan tersebut? Dijelaskan oleh beliau di akhir ucapannya, su'udzan bi akhik, yaitu ketika engkau bersu'udzan, berburuk sangka kepada saudaramu. Maka su'udzan tidak memiliki keuntungan sama sekali. Jika benar yang kita sangka kepada saudara-saudara kita, sesama muslim atau lebih khusus sesama salafiyin, maka kita tidak akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika benar, oh si fulan adalah seorang yang malas, su'udzan, si fulan adalah seorang yang kikir, si fulan adalah seorang yang seperti ini dan seperti itu, disebutkan sekian banyak kekurangannya, kejelekan-kejelekannya. Jika benar apa yang dia ucapkan, maka dia tidak akan mendapatkan pahala sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika ternyata persangkaan tersebut, ucapan tersebut salah, dia akan mendapatkan dosa. Artinya ketika ditimbang, keuntungan tidak akan ada pada yang namanya su'udzan. Hanya ada yang bernama kerugian, al-khasr, kerugian, dosa yang akan mendatangkan la'nat Allah Subhanahu wa taala, azab Allah Jalla wa ala kelak di yaumul qiyamah. Maka ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, seorang yang akan berpikir jernih, maka dia berpikir ulang untuk bersu'udzan kepada saudara-saudaranya, karena tidak ada manfaatnya sama sekali. Dia akan mendapatkan dosa ketika salah. Ketika benar pun tidak mendapatkan pahala sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang memiliki pikiran yang lurus, yang jernih, maka tidak akan melakukan hal yang demikian yang akan mendatangkan kemudharatan baginya, apakah di dunia maupun kelak di akhirah. Karena hal yang demikian sama sekali tidak pernah diajarkan oleh baginda besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan nasihat-nasihat beliau, wejangan-wejangan beliau, arahan-arahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebaliknya. Untuk kita berhusnudzan, berbaik sangka, memberikan uzur kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Memberikan uzur ketika mereka terlihat secara zahir melakukan satu dosa, melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan. Kita tidak langsung menghakimi dia. Ini adalah seorang yang zalim, ini adalah seorang yang fasik, ini adalah seorang yang begini dan begitu. Tidak boleh. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia melakukan kemaksiatan, laisa lakad dakhal. Kita tidak akan bisa memasuki area dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tanggung jawab besar dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita bukanlah menghakimi dia. Dia adalah orang yang banyak melakukan amalan saleh, dia adalah orang yang banyak melakukan dosa dan kemaksiatan. Bukan itu tugas kita. Kita memiliki tugas wajib, yaitu untuk berhusnudzon, berbaik sangka kepada saudara-saudara kita, sesama muslim, lebih khusus lagi ikhwanana ahli sunnati wal jamaah dari kalangan salafiyin. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, kita melanjutkan kajian rutin kita pada Ahad pagi dengan membahas karya besar dari al-imam Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari alaihi rahmatullah dalam karya beliau yang berjudul Al-Adabul Mufrad. Walhamdulillah kita telah menyelesaikan bab terakhir dari hadis nomor 16 dari apa yang dituliskan oleh beliau, bab uquqil walidain, yang berkaitan dengan kedurhakaan seorang anak kepada kedua orang tuanya. Dan di sana ternukil dua hadis atau diriwayatkan dua hadis dari al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, dan alhamdulillah telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Pada hari ini insyaallah taala kita akan memasuki bab yang baru pada nomor hadis ke-17 yang diberikan judul oleh al-Imam Bukhari alaihi rahmatullah, babu la'anallahu man la'ana al-walidayh. La'anallahu man la'ana walidayhi. Sebuah bab yang berkaitan dengan Allah Azza wa Jal akan melaknat, akan menyampaikan kemurkaannya, azabnya bagi mereka yang melaknat kedua orang tua mereka. Jadi laknat Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang telah melaknat kedua orang tuanya, apakah itu ayah ataukah ibunya. Berkata Imam Bukhari alaihi rahmatullah bisanadihi dari Abi Tufail adalah seorang tabi'in yang diriwayatkan dalam sebuah riwayat al-muhaddithin bahwasanya beliau adalah murid dari Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Oleh karenanya di dalam riwayat ini Abu Tufail mengatakan su'ila Aliyun, Ali ibn Abi Talib pernah ditanya oleh seseorang, hal khassakumun nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bi syai'in lam yakhussu bihi an-nasu kaffah. Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Beliau adalah salah satu dari 10 orang yang telah dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam syurga Allah jalla wa ala. Dengan tegas Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan di dalam hadisnya yang sahih riwayat al-Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah di dalam Al-Jami', Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah. Abu Bakar, Umar ibn al-Khattab, kemudian Uthman ibn Affan dan Ali bin Abi Thalib, mereka adalah orang-orang yang akan menjadi penghuni syurga. Kemudian sisanya disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Talhah, Az-Zubair, Sa'ad, Sa'id, Abdurrahman ibn Auf dan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka 10 orang ini telah mendapatkan jaminan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjadi seorang ahlul jannah. Atau yang terakhir yang ke-10 adalah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Jadi 4 khulafa ar-rasyidin, kemudian Talhah, Az-Zubair, Sa'ad, Sa'id. Setelah itu adalah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surganya. Di antaranya yang tersebut namanya adalah Ali bin Abi Thalib. Di antara keutamaan yang lain dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib adalah beliau seorang yang telah mendapatkan jaminan pula dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang akan masuk ke dalam Beliau adalah seorang yang telah mendapatkan jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dan Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dengan kejujuran. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada pada rencana peperangan Khaybar, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya esok hari aku akan memberikan bendera untuk memimpin perang kepada seseorang yang dia mencintai Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Lihat jaminan dari Nabi alaihi salatu wasallam kepada orang ini. Dia mencintai Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya bukan hanya sekedar da'awa, pengakuan-pengakuan. Kami mencintai Allah, kami mencintai Rasul. Bukan hanya sekedar pengakuan. Akan tetapi benar bentuknya adalah jaminan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Dan kita ketahui bersama apa yang keluar dari ucapan Nabi alaihi salatu wasallam tidak ada dari hawa nafsu beliau. In huwa illa wahyu yuha. Semata-mata wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, "Uktubu anni." Wahai Abdullah bin Mas'ud, tulislah apapun yang aku ucapkan, apa yang keluar dari lisanku. Fa innahu la yakhruj min lisani hadza illa shadiqan. Karena tidak akan keluar dari lisanku ini, kata Nabi alaihi salatu wasallam, kecuali satu hal yang hak, yang tidak akan menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan apa yang keluar dari lisan beliau adalah wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika peperangan Khaybar tersebut, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada sahabat yang ada di sekitar beliau, esok hari aku akan memberikan bendera ini kepada seorang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dan Allah dan rasulnya pun mencintai dia. Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam seluruhnya gaduh, siapa orang ini? Mendapatkan jaminan langsung dari Nabi alaihi salatu wasallam dan akan memberi bendera untuk melaksanakan perang Khaybar tersebut kepada orang tadi. Maka keesokan harinya yang dicari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ali ibn Abi Thalib. Beliau adalah seorang yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wasallam mencintai Allah dan rasulnya, serta Allah dan rasulnya pun mencintai beliau. Bentuk kecintaan yang jujur, yang bukan hanya sekedar pengakuan. Dan banyak sekali di sana keutamaan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Di antaranya beliau adalah ayah dari Al-Hasan wal-Husain. Al-Hasan wal-Husain kita telah mengetahui bahwasanya mereka adalah pemuda pemimpin Ahlul Jannah kelak di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan sekedar pemimpin, ayahnya pemimpin Al-Hasan wal-Husain. Dan sangat banyak sekali keutamaan lain dari Ali bin Abi Thalib yang telah dijelaskan oleh para ulama, yang menunjukkan bahwasanya apa yang telah dikeluarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sabda beliau bahwasanya Ali fil jannah adalah satu al-haq dan bukanlah sebuah ihtimal, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Mungkin Abu Bakar di jannah, mungkin Umar di jannah, mungkin Utsman di jannah, mungkin Ali di jannah. La. Ini pentafsiran yang batil. Dengan tegas Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah. Bukan kemungkinan, tapi satu kepastian. Maka di dalam riwayat ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ditanya oleh seseorang, "Hal khassakumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussu bihi an-nasu kaffah?" Atau lam yakhussu bihi an-nasa kaffatan. Wahai Ali bin Abi Thalib, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kalian satu kekhususan, ilmu-ilmu yang khusus yang tidak diberikan kepada seluruh manusia? Artinya ilmu itu kan bertingkat-tingkat, dan likulli maqamin maqal, setiap tempat ada perkataannya tersendiri. Tidak mungkin kita membahas yang namanya al-fara'id di tengah-tengah orang yang tidak mengerti hitung-hitungan matematika. Tidak mungkin kita membahas yang namanya perkara at-tauhid di tengah-tengah mereka kuburiyun. Kita datang ke markas mereka dan menyampaikan. Ini bukan dari hikmah. Maka likulli maqamin maqal. Setiap tempat memiliki kepantasan tersendiri ketika kita harus menyampaikan Islam. Maka tatkala seorang ini bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, apakah Nabi SAW pernah memberikan ilmu-ilmu yang khusus untuk kalian, yang mana Nabi SAW tidak memberikan kepada sahabat-sahabat yang lain atau kaum muslimin yang lainnya, khusus untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu di dalam satu periwayatan. Dan pentafsiran yang lain, riwayat yang lain mengatakan khusus untuk sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang tidak ditujukan kepada selain mereka. Maka kedua makna ini adalah makna yang sahih. Maka dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ma khassana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussu bihi an-nas. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam belum pernah mengajarkan kepada kami perkara-perkara yang khusus untuk kami saja, yang tidak boleh disampaikan kepada seluruh manusia. Khusus untuk beliau saja, khusus untuk sahabat-sahabat Nabi saja, tidak ada. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, illa ma fi qirabi sayfi. Kecuali ada beberapa ajaran, beberapa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada salah satu dari sahabat beliau untuk menulisnya, dan aku masih meletakkannya di sarung pedangku ini. Jadi Ali bin Abi Thalib adalah seorang mujahid yang memiliki pedang, siap berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setiap benda tajam, pedang, pasti ada sarungnya. Ada sebuah kertas, kata Ali bin Abi Thalib, yang pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan salah satu sahabat beliau, dan kertas tersebut diberikan kepadaku, yaitu kepada Abi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, dan aku masukkan ke dalam sarung pedangku ini dan belum aku buka sampai sekarang. Thumma akhraja sahifatan. Kemudian dikeluarkanlah kertas tersebut oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau ingin membaca juga apa yang telah dituliskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza fiha maktubun, maka di dalam kertas tersebut tertulislah empat perkara yang semuanya berkaitan dengan wejangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dimaukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dari amalan-amalan yang terlaknat. Amalan-amalan yang terlaknat artinya amalan-amalan dosa besar, karena di antara tanda amalan dosa adalah bahagian dari dosa-dosa yang besar ketika pelakunya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda lainnya satu amalan dosa masuk ke dalam bahagian dosa besar ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepadanya. Adapun dosa-dosa yang kecil tidak ada yang seperti itu. Tidak dijanjikan dengan laknat Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kecil. Akan tetapi dosa besar, lihatlah, kalau kita mempelajari Al-Quranul Karim, membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika di sana ada la'nat, azab, kemurkaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan seorang yang melakukan hal tersebut akan mendapatkan ancaman azab neraka Allah, maka pastikanlah itu adalah bentuk dari kabairi dzunub, dosa-dosa yang besar. Karena kita mengetahui dosa itu terbagi menjadi dua, dosa kecil dan dosa besar. Dosa-dosa kecil bisa diampuni dengan amalan-amalan. Salat lima waktu bisa menggugurkan dosa, berwudu kita bisa menggugurkan dosa. Banyak sekali amalan-amalan soleh yang bisa menggugurkan dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar harus dengan taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kertas tersebut tertulislah empat perkara yang berkaitan dengan kabairi dzunub. Yang pertama, di dalam kertas tersebut tertulis la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat bagi mereka yang menyembelih azabah, melakukan sesembelihan li ghairillah, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia tujukan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia tujukan untuk kuburan ataukah untuk patung ataukah untuk perkara-perkara yang lainnya? Yang dia niatkan adalah untuk mendapatkan maslahat, untuk mendapatkan kemudharatan afwan, untuk menghilangkan kemudaratan, mendapatkan maslahat dan menghilangkan kemudaratan dengan amalan dia tersebut. Dia menyembelih selain untuk Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin niatnya adalah mendapatkan ridha dari Allah Jalla wa Ala. Akan tapi ketika dia ada terselip niatnya untuk bisa mendatangkan rezeki, dia melakukan penyembelihan di kuburan wali fulan misalkan, atau niatnya untuk bisa mendapatkan anak atau keturunan, maka dia menyembelih di kuburan Habib fulan. Maka yang demikian sesuai dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la'anallahu man dzabaha li ghairillah, dia akan mendapatkan la'nat dari sisi Allah Subhanahu wa taala ketika menyembelih bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Berarti menunjukkan az-dzabhu li ghairillah, menyembelih hewan kurban, sesembahan atau sembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala masuk kepada dosa kesyirikan yang akan menghapuskan amalan-amalan seorang hamba. Kemudian yang kedua, di dalam kertas tersebut tertulis la'anallahu man ghayyara manaral ard. Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka yang ghayyar, merubah manaral ard, batasan-batasan tanah. Ini termasuk dosa besar yang kedua yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dituliskan oleh sahabat beliau di secari kertas. Yang pertama, dosa besar ketika seorang menyembelih hewan kurbannya, sesembelihannya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka yang merubah posisi patokan tanah, batasan-batasan tanah. Dengan tujuan-tujuan duniawi tentunya. Apakah dia mengurangi ataukah menambahkan dengan mendapatkan faedah, manfaat, maslahat dari apa yang dia lakukan tersebut. Kenapa hal ini bisa dimasukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai dosa besar, kabairid dzunub, bahkan diancam oleh Nabi alaihi salatu wasallam sebagai sebuah perkara yang akan mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Karena yang berkaitan dengan manarul ard, batasan-batasan tanah, patokan-patokan tanah ini berkaitan dengan hak sesama manusia. Maka ketika menzalimi hak manusia yang lainnya atau hak hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, maka hal ini akan mengganggu Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya dia menzalimi Allah Subhanahu wa taala pula. Tidak benar hal ini dilakukan. Karena yang dia lakukan adalah ingin mendapatkan faedah duniawi, manfaat di dunia ini. Apakah tanahnya akan menjadi lebih luas? Ataukah tanah orang lain akan lebih sempit jadinya? Yang ini sangat berhubungan dengan hak yang dimiliki oleh orang lain. Maka lihatlah Islam bagaimana ketika Islam ini menjaga hak-hak sesama muslim. Betapa sempurnanya Islam. Menutup celah-celah agar kaum muslimin itu tetap berukhuwah, tetap bersaudara. Tidak ada sedikit pun celah yang dibuka oleh Islam agar terjadinya peperangan, perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Maka ketika hal ini bisa menzalimi orang lain, bisa menzalimi hak sesama muslim, sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Bukan artinya ketika saya menyebutkan hak sesama muslim, kita boleh merubah patokan mereka, orang-orang kafir, orang-orang Nasara, orang-orang Buddha, Hindu, dan selainnya dari kufar. Tidak. Hak sesama manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, tetap mereka memiliki hak. Dan ini perkara dunia. Dan apa yang berkaitan dengan perkara dunia, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bermuamalah dengan perkara dunia kepada orang-orang selain muslim. Tidakkah kita mengingat ketika Nabi SAW menjenguk tetangga beliau Yahudi sakit, dijenguk oleh Nabi SAW, padahal orang Yahudi tadi paling getol membenci Nabi SAW, mengganggu dakwah Rasul SAW. Ketika sakit dan dikhabarkan kepada beliau bahwasanya si fulan dari seorang Yahudi tersebut sakit, Nabi SAW datang untuk menjenguk beliau. Ini perkara-perkara duniawi yang boleh kita bermuamalah dengan mereka, bertoleransi, silahkan. Dalam perkara duniawi, perhatikan. Dalam perkara duniawi, bukan ukhrawi, bukan berkaitan dengan akidah-akidah mereka. Dan ini telah sering saya sebutkan di majelis-majelis. Perkara-perkara duniawi silahkan bertoleransi. Kita memasak masakan-masakan yang bisa kita bagikan untuk tetangga kita yang kafir, Nasrani, atau yang selainnya, silahkan bagikan. Perkara duniawi tidak menunjukkan berarti kita cinta kepada mereka lah. Ini pemahaman yang dangkal. Berbeda ketika dia meminta kita untuk mengantarkan kepada atau mengantarkan ke tempat ibadah mereka. Kalau yang seperti ini sudah masuk perkara akidah, maka hal ini tidak boleh disamakan dan tidak boleh dicampur adukkan, harus dibedakan. Dan manarul ard, batas-batas tanah, patokan-patokan tanah masuk ke dalam perkara duniawi. Oleh karenanya kita tidak dihalalkan untuk mengambil hak mereka walaupun mereka kafir. Kita merubah patokan tanah agar tanah kita lebih luas misalkan pada tetangga kita yang kafir, tidak boleh, diharamkan. La'anat Allah Subhanahu wa taala berada di hadapan kita. Ini dosa besar yang kedua yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ketiga kata beliau, la'anallahu man la'ana walidayhi. Ini syahidnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan melaknat mereka yang melaknat kedua orang tuanya. Mungkin kalau kita perkirakan, jarang atau sulit kita dapati seorang anak yang akan melaknat kedua orang tuanya. Karena fitrah dari anak cucu Adam adalah mereka yang akan mencintai kedua orang tuanya. Akan tetapi, bukan satu hal yang mustahil. Ada kita dapati mereka-mereka yang tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala berani melaknat kedua orang tuanya. Akan tetapi sebuah hadis yang perlu kita ketahui adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendapatkan pertanyaan yang kurang lebihnya seperti apa yang telah saya lontarkan tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh beberapa sahabat beliau, apakah ada wahai Rasulullah seorang anak yang melaknat kedua orang tuanya? Ini perkara yang gharib, yang asing sekali, sulit mungkin dicerna oleh akal-akal yang sehat. Karena sekali lagi, fitrah Bani Adam akan mencintai orang-orang tua mereka, menghormati orang-orang tua mereka. Ini fitrahnya. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan di sana ada yang keluar dari fitrah ini. Seperti contoh kecilnya adalah, fitrah manusia diciptakan adalah dalam keadaan bertauhid, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan di sana ada orang-orang yang tidak bertauhid, bahkan meyakini akidah-akidah yang ada di sisi mereka berupa akidah kesyirikan. Berarti mereka keluar dari fitrah. Fitratullah allati fatarun nas 'alaiha. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan fitrah kepada seluruh manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada di sana yang keluar dari fitrah. Begitu pula hal ini. Fitrah manusia menghormati kedua orang tuanya, memuliakan kedua orang tuanya. Akan tetapi ada yang keluar dari fitrah. Ini dari sisi yang pertama yang kita bisa melihat sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Dari sisi yang kedua, hadis yang sempat saya isyaratkan adalah ketika Nabi alaihi salatu wassalam ditanya, apakah ada wahai Rasulullah seorang anak yang melaknat kedua orang tuanya? Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan di dalam sabda yang sahih, kalaulah engkau mendapati seorang anak dengan seorang anak yang lainnya, ya ini sama-sama anak, si A dan si B, si Fulan dan si Alan, si A melaknat, mencaci, mencela orang tua si B, si Fulan mencaci orang tua si Alan, si A mencaci orang tua si B, begitu pula sebaliknya, si B tidak akan rela orang tuanya dicela, orang tuanya dijelek-jelekkan, akhirnya dia mencela orang tua si A. Maka inilah bentuknya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang hakikatnya si A tadi, si Fulan tadi mencela orang tuanya si B, dan akhirnya si B mencela orang tuanya si A, atau si B tadi, si Alan mencela orang tua si Fulan, hakikatnya yang dia cela adalah orang tuanya sendiri, karena dia yang menyebabkan orang tuanya menjadi tercela di hadapan orang lain. Maka ini kata Nabi alaihi salatu wasallam, sisi yang kedua yang kita bisa lihat. Jadi seakan-akan mungkin si A mencela si B, orang tuanya si B, yang berujung si B mencela orang tuanya si A. Maka hakikatnya si A telah mencela orang tuanya sendiri. Maka hal ini yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sering menasihatkan kepada kita untuk menjaga lisan. Kaffa 'alaika hadza. Tahan lisan-lisanmu ini. Lidah tak bertulang, kata orang Indonesia. Benar. Sangat sulit untuk dikontrol. Lidah adalah sebuah sebab terbesar di mana seorang akan mendapatkan laknat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah saya sebutkan tadi, keadaan seorang anak mencela anak yang lainnya atau mencela orang tua dari anak yang lainnya, temannya, akan mengakibatkan orang tuanya tercela, dilaknat, dicaci maki, dijelek-jelekkan oleh orang lain. Maka inilah kata Nabi alaihi salatu wasallam hakikat dari seorang anak yang mencela orang tuanya sendiri, padahal tidak keluar dari lisannya dia mencela ayahnya, dia mencela ibunya, tidak. Dia mencela ayahnya si fulan. Oh, ayahmu itu pincang, ayahmu itu buta, ayahmu itu ini, disebutkan kejelekan-kejelekannya. Akhirnya si B marah, dibalas lagi, ayahmu itu begini. Akhirnya si A hakikatnya kata Nabi alaihi salatu wasallam mencela ayahnya sendiri, orang tuanya sendiri. Maka ini kata Nabi alaihi salatu wasallam, la'anallahu man la'ana walidayhi. Sungguh seorang akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah mencela kedua orang tuanya sendiri. Bisa kita lihat dari dua sisi yang telah saya jelaskan. Apakah secara langsung yang artinya dia telah keluar fitrah, ataukah dengan sebab dia orang tuanya mendapatkan laknat ataukah celaan-celaan dari yang lainnya. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, perkara yang keempat, dosa besar yang keempat yang ada di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam ini adalah la'anallahu man awa muhditsan. Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka yang melindungi orang-orang yang berdosa. Allah Subhanahu wa taala akan melaknat orang-orang yang melindungi orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Muhdits di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bisa ditafsirkan dengan al-fajir. Al-fajir ataukah al-fasiq, artinya seorang yang berdosa, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia telah melakukan dosa yang hubungannya menzalimi hak sesama muslim atau menzalimi hak sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Misalkan wal'iyadzu billah, dia adalah seorang yang telah membunuh saudaranya, telah membunuh hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Kemudian orang yang seperti ini mendapatkan perlindungan dari temannya, maka sesuai dengan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, temannya tersebut yang telah melindungi orang yang berbuat kesalahan tadi, berbuat kemaksiatan tadi, la'anallah, Allah Subhanahu wa taala akan melaknat dia. Dan jangan dikira kalau laknat dari sisi Allah Subhanahu wa taala hanya sekedar ancaman. Arti dari laknat Allah Subhanahu wa taala adalah al-matrud min rahmatillah. Seorang itu akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara contoh nyata makhluk yang telah mendapatkan laknat dari sisi Allah Subhanahu wa taala adalah syaitan, iblis dan bala tentaranya. Al-mal'un. Mereka telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang artinya apa? Abadan mereka tidak akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Mencium bau surga Allah Subhanahu wa taala saja tidak, apalagi masuk ke dalam kenikmatan-kenikmatan yang abadi. Inilah laknat dari Allah Subhanahu wa taala, besar perkaranya. Jangan dianggap remeh cuma mendapatkan laknat sedikit. Laknat dari Allah Subhanahu wa taala artinya al-matrud min rahmatillah. Seorang akan keluar jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana rahmat Allah jalla wa ala seperti pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya telah saya jelaskan adalah target utama seorang muslim. Tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala kita akan sulit melakukan salat jamaah. Tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala kita akan sulit untuk melakukan salat jamaah. Tanpa rahmat Allah kita akan sulit bersedekah. Tanpa rahmat Allah kita akan sulit berpuasa. Tanpa rahmat Allah kita akan sulit melakukan amalan-amalan saleh yang lainnya. Semua karena Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita. Rahmat dari sisi Allah jalla wa ala adalah sesuatu yang dicari oleh seorang muslim. Maka bagaimana bisa kita bayangkan tatkala rahmat tersebut jauh dari kita? Artinya laknat Allah Subhanahu wa taala berada di hadapan kita. Maka ketika seorang melindungi orang-orang yang melakukan kemaksiatan tersebut, melakukan dosa tersebut, dia berhadapan dengan laknat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, inilah empat dosa besar yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang dituliskan oleh salah seorang dari sahabat beliau dan disimpan baik-baik oleh Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dosa besar yang pertama yaitu ketika seorang melakukan penyembelihan kepada selain Allah. Yang kedua, ketika seseorang merubah patok batasan tanah. Yang ketiga, ketika seorang berani melaknat kedua orang tuanya. Dan yang keempat adalah ketika seorang pun berani melindungi orang-orang yang telah berbuat kesalahan. Yang berkaitan dengan laknat dari sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah saya jelaskan tadi, syaitan adalah bentuk nyata. Ini dari kalangan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita telah mengingat apa yang dijelaskan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan hadis ini pernah ternukil pada pertemuan yang lalu, dua pekan yang lalu. Saya menukilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mal'unah." Dunia ini adalah sesuatu yang terlaknat. Kalau sesuatu sudah terlaknat, artinya jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat dunia. Tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, apa-apa yang telah dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hanyalah sekedar contoh nyata. Jadi kita bisa melihat dan bisa membayangkan, laknat Allah Subhanahu wa taala bukanlah perkara yang kecil. Bukan perkara yang remeh. Bukan yang bisa kita pandang sebelah mata. Ini ada perkara yang besar. Maka empat amalan dosa ini bisa mengakibatkan kita mendapatkan laknat dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana syaitan telah terlaknat dan sebagaimana dunia telah terlaknat. Maka janganlah kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan laknat dari Allah jalla wa ala. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, pada hadis yang berikutnya, hadis ke-18, dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, babu yaburru walidayhi ma lam yakun ma'siyatun. Sebuah bab yang berkaitan dengan seorang dianjurkan, bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepada kedua orang tuanya dan mentaati perintah apapun dari kedua orang tuanya, ma lam yakun ma'siyah, selama perintah tersebut bukanlah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana riwayat dari Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, beliau akan mengungkilkan dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu, yang insyaallah taala pembahasannya akan kita baca atau riwayatnya akan kita baca pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ada beberapa pertanyaan. Afwan, ana ingin bertanya, apakah orang yang meninggal dapat mendengar orang yang hidup? Bagaimana dengan hadis yang mengatakan ahli kubur mendengar suara terompah orang yang meninggalkan kuburan? Hadis yang dinukilkan di dalam pertanyaan ini adalah hadis yang sahih, yang artinya kita tidak boleh meragukan apa yang telah diucapkan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekali lagi saya ingatkan, in huwa illa wahyu yuha. Janganlah kita menjadi seorang yang sok kritis kemudian meragukan apa yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi adalah seorang insan, seorang pribadi yang anti kritik, tidak bisa sama sekali dikritisi. Apapun yang keluar dari lisan beliau adalah al-haq. Jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terlaknat. Maka hadis yang ternukil di dalam pertanyaan ini adalah hadis yang sahih, yaitu ahli kubur atau para penghuni kuburan-kuburan tersebut akan mendengar suara terompah, artinya langkah-langkah orang yang meninggalkan kuburan. Kemudian pertanyaan yang pertama, apakah orang yang meninggal dapat mendengarkan orang yang hidup? Ketika hal ini ditanyakan secara mutlak, apakah mereka mendengar semua apa yang terjadi di muka bumi ini setelah mereka wafat? Maka hal tersebut tidak mereka mendengarnya. Tidak mereka mendengar hal-hal yang terjadi di muka bumi ini. Artinya ketika seorang telah wafat, telah meninggal dunia, maka dia sudah terputus dari kehidupan dunia ini. Dia tidak bisa lagi mengikuti apa yang dibicarakan, didiskusikan oleh keluarga-keluarga dia. dia tidak akan lagi bisa ikut campur. Karena apa yang ada di sisinya sudah berbeda alamnya. Maka ini yang pertama. Dari sisi yang pertama, orang yang sudah wafat, sudah meninggal, tidak akan bisa mendengar apapun yang dibicarakan oleh orang-orang yang masih hidup. Kemudian, dari sisi yang kedua, hadis yang telah ternukil di dalam pertanyaan ini, seperti yang telah saya isyaratkan, hadis yang sahih. Hal ini menunjukkan bahwasanya pendengaran yang dimiliki oleh para penghuni kubur telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka mendengar sesuatu yang telah ditayin, sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, seperti hal ini. Langkah-langkah dari mereka yang mengikuti jenazahnya, mayit tersebut yang telah meninggalkan kuburan, mereka akan mendengarkan. Akan tapi semua obrolan yang terjadi di atas liang kuburnya, dia tidak akan mendengar. Maka hal ini adalah amun makhsus, sesuatu yang umum dan dikhususkan. Jadi secara mutlak mereka tidak mendengar perbincangan atau apa yang terjadi di kehidupan dunia ini karena sudah terputus. Akan tetapi berdasarkan hadis-hadis yang sahih, mereka mendengarkan sesuatu yang khusus, yang telah ditayin, yang telah ditentukan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Contohnya adalah terompah ataukah sendal, langkah-langkah yang ada di atas kuburan-kuburan mereka. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Pertanyaan yang berikutnya, apakah benar Syekh Al-Albani dalam mempelajari ilmu agama tidak memiliki guru yang sampai sanadnya kepada Rasul, melainkan beliau hanya mempelajari dari buku-buku secara otodidak? Yang kedua, apakah benar statement yang disampaikan oleh si fulan bahwa fatwa terbaru dari Syekh Shalih Al-Fauzan membolehkan mengambil rekaman video? Syekh Shalih Al-Fauzan memiliki jadwal rutin, dan Syekh Shalih Al-Fauzan memiliki jadwal rutin kajian kitab At-Tauhid yang direkam kemudian disiarkan di televisi. Pertanyaan yang pertama, na'udzubillahi minal fitan, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah. Ini adalah tuduhan besar kepada Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Al-Muhaddis. Syubhat yang tersebar di tengah-tengah kaum Sufiyah, yang mereka sangat membenci Al-Albani. Bahkan sangat membenci Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Dan membenci murid beliau, Syekhul Islam Ibn Qayyim alaihi rahmatullah. Akan tetapi yang dibingungkan oleh kita dari apa yang mereka memiliki sikap, dari sikap-sikap mereka, terkadang mereka menjadikan ucapan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim sebagai hujjah, sebagai dalil. Contohnya ketika mereka menukilkan ucapan Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah bahwasanya Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membolehkan at-tahlil. Diucapkan oleh mereka, dinukilkan oleh mereka dalam kitab ini, halaman ini, jilid ini, dan muallifnya atau yang memiliki karya tersebut adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, membolehkan at-tahlil. Ternyata setelah dipelajari, setelah dilihat kembali dan difahami makna-makna yang tertulis dalam karya Syekhul Islam tersebut, sama sekali tidak membahas bolehnya tahlil. Sama sekali tidak membahas bolehnya at-tahlil. Dijelaskan di situ oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya doa seorang kepada mayit ataukah sedekah seorang kepada mayit adalah suatu yang masyru', disyariatkan, benar. Ketika seorang ingin bersedekah atas nama ayahnya misalkan yang telah wafat, masyru', dibolehkan di dalam syariat Islam, tidak tercela. Begitu pula ketika seorang berdoa kepada si mayit untuk kebaikan-kebaikan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa ayahnya misalkan atau ibunya yang telah meninggal, masyru', disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadis yang ma'ruf di tengah-tengah kita bahwasanya amalan anak cucu Adam akan terputus kecuali beberapa perkara yang disebutkan, salah satunya oleh Nabi alaihi salatu wasalam, doa anak soleh kepada kedua orang tuanya. Artinya apa? Doa orang yang hidup ketika disampaikan kepada seorang mayit, sampai doa tersebut, doa-doa kebaikan. Maka ini dijadikan dalil, afwan, dijadikan dalih, bukan dalil. Mereka mencari pembenaran. Dijadikan dalih oleh mereka bahwasanya Syekhul Islam membolehkan tahlil, tahlil versi mereka. Yang mana tahlil itu isinya mendoakan kebaikan untuk si mayit dan bersedekah kepada orang-orang yang berada di sekitar mayit, tetangga-tetangga. Berarti Syekhul Islam membolehkan tahlil, kesimpulan dari mereka. Kalau kita mau jujur, kita sampaikan kepada mereka, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah, kalau memang kalian menjadikan ucapan-ucapan beliau sebagai hujjah dan kalian ingin mengambil ajaran-ajaran, akidah-akidah, ilmu-ilmu yang ada di sisi beliau, ketahuilah bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengharamkan perayaan Maulidun Nabawi. Ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan sangat ma'ruf beliau keras dalam membantah perayaan Maulid Nabawi. Akan tetapi kalau mereka, kita sampaikan hal yang demikian, kira-kira apakah mereka menerima ataukah menolak? Pasti menolak. Mereka akan mengambil ucapan-ucapan syekh yang lainnya, ucapan-ucapan yang kata mereka berdasarkan sanad kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang membolehkan hal tersebut. Ini menunjukkan ketidakjujuran dalam bermanhaj, ketidakjujuran dalam berakidah. Mengambil ucapan Syekhul Islam yang kira-kira tepat untuk mereka dan meninggalkan ucapan yang tidak tepat, tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi semuanya berdasarkan hawa nafsu. Oleh karenanya mereka disebut sebagai ahlul bid'ah wal ahwa, pengikut kebid'ahan dan pengikut hawa nafsu, karena sesuai dengan hawa nafsu mereka. Kalau ini cocok hawa nafsunya ikut, kalau ini tidak cocok lepas. Padahal sama ucapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang aslinya mereka benci. Akan tetapi ketika ada beberapa ucapan Syekhul Islam yang kira-kira bisa ditakwil, bisa diarahkan ke sana ke sini yang berkaitan dengan tahlil, oh ini Syekhul Islam membolehkan. Karena model mereka dalam melakukan amalan soleh adalah beramal lebih dahulu kemudian mencari dalil. Inilah perbedaan kita dengan mereka. Kita mencari dalil dulu. Kita mencari dalil dulu apakah ini benar ada tuntunannya dari Nabi, apakah ini benar ada tuntunannya dari Khulafa Ar-Rashidin, baru kita mengamalkan. Tapi kalau mereka tidak, beramal dulu, urusan dalil belakangan, nanti dicari bisa. Inilah beda kita dengan mereka. Maka terlihat yang seperti ini, siapa yang berjalan di atas hujjah dan siapa yang berjalan di atas pembenaran, dalih. Dan di antara tuduhan mereka adalah seperti yang diucapkan di dalam pertanyaan ini, bahwasanya Syekh Al-Albani alaihi rahmatullah mempelajari ilmu agama tidak memiliki guru. Beliau hanya sekedar membaca, membaca, membaca, otodidak. Maka ini adalah tuduhan dusta kepada Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Beliau memiliki guru, silahkan pelajari biografi dari Al-Imam Al-Albani. Kalau mereka mau jujur, kalau kaum sufiah mau jujur, silahkan baca biografi beliau. Bahkan di antara tuduhan yang sampai dan disebutkan dalam pertanyaan ini, guru yang ada di sisi Al-Imam Al-Albani, kalau mereka memiliki guru atau kalau beliau memiliki guru, guru-guru tersebut tidak sampai sanadnya kepada Rasul. Maka ini adalah syubhat, yaitu seseorang harus memiliki guru yang sanadnya sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani memiliki sekian banyak karya dalam mensahihkan atau mendhaifkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Sunan Abi Dawud adalah salah satu karya beliau. Beliau di situ membedakan yang mana sahih, yang mana yang dhaif dari kitab Sunan Abi Dawud. Dan kita mengetahui Sunan Abi Dawud adalah kitab sunnah yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah cikal bakal sebab kenapa mereka membenci Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Karena Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani membongkar kesesatan-kesesatan mereka dengan membuka bahwasanya ahadith dhaifah itu ada pada kutubus sunnah. pada Ibnu Majah ada hadis-hadis yang dhaif yang mereka jadikan dalil dalam beramal. Maka ketika hal seperti ini terbongkar dari tangan Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani, mereka membenci Al-Albani. Bahkan celaan-celaan terhadap Al-Albani luar biasa, termasuk tuduhan dusta seperti ini. Beliau tidak memiliki guru, ataukah memiliki guru tapi tidak sampai kepada sanadnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang guru yang sampai sanadnya kepada Nabi alaihi salatu wasallam tapi dia adalah seorang mubtadi', seorang yang melakukan kebid'ahan, tidak ada kemuliaannya sama sekali. Kalau kita menganggap apa yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kerabat-kerabat beliau adalah orang-orang yang mulia, maka konsekuensinya kita akan menganggap Abu Thalib paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, paman, kerabat dekat, adalah orang yang mulia. Padahal ini keluar dari ajaran Islam. Hadis yang telah kita ketahui bersama, Abu Thalib adalah seorang yang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala karena dia mengikuti agama Abdul Muttalib hingga akhir ayatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai beliau sampai di akhir hayatnya sakaratul maut. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Abu Thalib, "Ya ammi, qul la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah." Sebuah kalimat yang akan aku jadikan hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk membelamu kelak. Akan tetapi Abu Thalib tidak mau beriman kepada Allah. Tidak mau mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Akhirnya Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Ini paman Nabi alaihi salatu wasallam, kerabat beliau. Apakah mereka kaum sufi berani mengatakan Abu Thalib fil jannah? Silakan sampaikan syubhat ini kepada mereka, kepada kaum sufi. Apakah kalian berani mengucapkan Abu Thalib fil jannah? Ini paman Nabi alaihi salatu wasallam. Di antara sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh." Amalan-amalan seorang yang lambat tidak akan dipercepat ketika dia akan masuk ke dalam surga dengan nasabnya, dengan keturunannya. Artinya, keturunan Nabi masuk surga semuanya. Kerabat Nabi masuk surga semuanya. Ahlul bait masuk surga semuanya. La. Nabi alaihi salatu wasallam tidak mengajarkan yang namanya fanatisme kepada seseorang. Fanatisme itu kepada al-haq, kepada Al-Qur'an wal sunnah, bukan kepada pribadi. Ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, paman beliau Abu Thalib. Apakah masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang sahih ada di hadapan kita, tinggal ditanyakan kepada mereka. Maka tidak ada sama sekali kemuliaan apa yang berkaitan dengan kata mereka guru-guru yang sampai kepada sanadnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kemuliaan sama sekali. Kemudian yang kedua, apakah benar statement yang disampaikan oleh si fulan bahwasanya Syekh Al-Fauzan memiliki atau memperbolehkan mengambil rekaman video? Salah. Syekh Shalih Al-Fauzan tidak meridhai mereka yang merekam beliau. Dan itu disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan di dalam banyak rekaman-rekaman beliau. Beliau tidak ridha ketika rekaman-rekaman tersebut disimpan dan disebarkan. Syekh Shalih Al-Fauzan membolehkan yang namanya rekaman-rekaman video hanya untuk sekedar bastul mubashir live. Jadi ketika beliau di Riyadh, mereka yang berada di kota Madinah, di Mekah, di luar kota Riyadh bisa menyaksikan beliau. Hanya sebatas itu yang dibolehkan dan diizinkan oleh Syekh Al-Fauzan. Adapun ketika Syekh Al-Fauzan disampaikan bahwasanya rekaman ini direkam, disimpan wahai Syekh, agar nanti bisa menjadikan data atau yang semisalnya, maka Syekh Shalih Al-Fauzan mengingkari hal tersebut dan tidak mengizinkan. Dan silahkan yang demikian bisa langsung dilihat kepada audio-audio yang dimiliki oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan alaihi rahmatullah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pertanyaan yang lain insyaallah ta'ala akan kita jelaskan atau menjawab pada kesempatan-kesempatan berikutnya karena telah memasuki waktu adh-dhuhr. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.